بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم أعننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله فصل وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه القطب الذي عليه مدار أمر الدين. Dan atas kalian hendaknya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan dengan kebaikan. Nahi mungkar artinya melarang daripada kemungkaran, kemaksiatan. Maka sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fondasi atau dasar atau sesuatu yang penting yang bergantung kepadanya amruddin, perkara agama. Jadi agama ini tidak akan menjadi sempurna, tidak akan berjalan tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, tidak ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada para nabi, tidak ada para rasul, tidak ada para ulama, apa jadinya nantinya kehidupan di masyarakat ini? Mereka tidak mendapatkan nasihat-nasihat. Mereka tidak mendapatkan, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui dan tidak mendengarkan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan kemungkaran. Andai kata tidak ada para nabi, tidak ada para ulama, maka pasti mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu mungkin sekarang aja masih ada kemungkaran di sana sini. Padahal ulama ada, dan ulama yang mengingatkan mereka akan kebaikan juga ada. Ulama yang mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kemungkaran ada. Tapi dengan tidak adanya ulama, misalnya kalau kita bayangkan tidak ada ulama yang mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kemungkaran, mereka akan lebih banyak lagi melakukan kemungkaran, akan merajalela. Mereka tidak takut mungkin dengan hukuman, mereka tidak takut dengan penjara. Banyak di antara mereka yang menghalangi diri mereka untuk mencuri, yang menghalangi diri mereka untuk mencopet, yang menghalangi diri mereka mengambil hak orang lain, bukan karena mereka takut daripada penjara, bukan karena mereka takut daripada polisi, tapi mereka takut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata jika mereka mau melakukannya, mau melakukan kemungkaran, mau melakukan kejahatan, mungkin mereka bisa melakukannya tanpa diketahui. Mereka bisa melakukannya tanpa dipenjara. Mereka bisa melakukannya tanpa dihukum. Tapi mereka tidak melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari nasihat-nasihat para ulama, dari nasihat-nasihat para orang-orang soleh, dari mereka orang-orang yang memberikan kepada mereka petuah-petuah, hikmah-hikmah, ilmu-ilmu, sehingga mereka menjadi faham, sehingga mereka menjadi sadar bahwasanya apa yang akan mereka lakukan di muka bumi ini, maka akan mendapatkan azab atau akan mendapatkan balasan yang setimbal. Fakama tadinu tudan innal birla yabla, innal birla yunsa, wa innal birla yabla, wa innal isim la yunsa, wa innad dayyan la yamut. Fakama tadinu tudan, ketahuilah sesungguhnya kebaikan itu tidak akan pernah musnah. Kita berzikir kepada Allah, kita sedekah, kita tahajud, kita sholat, kita berbuat baik, maka tidak akan sia-sia, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah al-ism la yunsa, kemungkaran tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir orang-orang yang melakukan kemungkaran di muka bumi ini mereka dibiarkan oleh Allah, atau mereka mungkin berpikiran bahwasanya mereka tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar wala tahsabanna alladhina zalamu anfusahum innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan mengira orang-orang yang berbuat kedzaliman di muka bumi ini, jangan mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepada mereka. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab mereka. Dibiarkan oleh Allah bukan berarti tidak diberikan azab, tidak diberikan hukuman, tapi ditangguhkan, diakhirkan. Sampai kapan? Liyaumin taskhasu fihil absar, sampai di hari yang mana di hari itu semua mata manusia terbelalak, semua mata manusia terheran-heran, ngeri, ketakutan karena melihat azab Allah, yaitu di hari kiamat nantinya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakama tadinu tudan, maka sebagaimana kalian melakukan sesuatu, tudanu, maka begitulah balasan yang akan kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, maka perkara agama ini tidak akan berjalan sempurna, tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka alhamdulillah kalau kita masih ada ulama-ulama yang menyerukan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran, dan jika ada kemungkaran, dihilangkan kemungkaran tersebut, dibereskan kemungkaran tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah patokan dalam agama. Itu sesuatu yang sangat penting dalam agama. Tidak berjalan nantinya perkara agama kalau tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Wali ajlihi anzalallahu ta'ala al-kutuba wa arsalal mursalin. Dan untuk ini, untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Dan untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. 104 kitab Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Tujuannya atau apa? Intinya kembali kepada hal yang tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya agar manusia ini diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dicegah untuk melakukan kemungkaran. Itu tujuannya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasulnya, mengirim para nabinya, tidak lain tujuannya hanya para nabi, para rasul itu mengingatkan umat-umatnya untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka, melarang mereka untuk melakukan kebatilan-kebatilan. Wa qad aqadha ala wujubihi ijma'ul muslimin, dan telah terjadi kesepakatan, kesepakatan di antara para ulama bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Wajib, bukan hanya sunnah, bukan hanya dianjurkan, tapi wajib. Jika kita ya melihat orang lain melakukan kemungkaran, wajib kita melarangnya. Jika orang kita melihat dalam keadaan kebodohan, wajib kita mengajarinya. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuatu yang disepakati kewajibannya. Ini yang dikatakan oleh Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu. Wa tadhaharat nususul kitab was sunnah 'alal amr bih wa tahzir min tarkih. Dan sudah menjadi jelas nas-nas kitab, ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di situ diperintahkan untuk kita melakukan amar ma'ruf dan untuk kita mengingatkan mereka daripada kemungkaran. Qala Allah Ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian umat, golongan yang mereka itu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, yang mereka itu memerintahkan manusia untuk melakukan kema'rufan dan melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran, dan bagi mereka yang melakukan hal tersebut humul muflihun, mereka lah adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya hukum amar ma'ruf itu, nahi mungkar itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dikirim fi'il amar wal takun, hendaknya ada, harus ada, artinya harus ada kelompok yang mereka itu menyerukan kepada kebaikan dan memerintahkan untuk melakukan kema'rufan, kebaikan, dan juga melarang mereka, mencegah mereka untuk melakukan kerusakan, kemaksiatan, kebatilan. Jadi di sini menunjukkan hal itu wajib. Tapi di sini juga menunjukkan bahwasanya kewajiban itu bukan atas setiap orang, tapi atas sebagian orang. Karena diseratakan di sini minkum, hendaknya ada di antara kalian, ada di antara kalian. Jadi artinya kalau sudah ada di antara mereka yang melakukan tugas ini, berarti yang lain kewajibannya menjadi gugur. Berarti ini artinya kewajibannya menjadi kewajiban fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Sholat jenazah wajib kita sholat jenazah, tapi kewajibannya fardu kifayah. Artinya jika ada di antara mereka yang sudah melaksanakan kewajiban sholat jenazah, berarti yang lain gugur kewajibannya. Berarti yang lain yang tidak sholat jenazah tidak dosa, karena sudah ada yang lain yang melaksanakan sholat jenazah. Tapi andai kata semua orang tidak ada yang sholat jenazah, semua orang tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, berarti semua orang hukumnya berdosa. Semua orang itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya fardu kifayah. Jadi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, jadi yang wajib sebagian, tidak semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebagian harus ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau di antara mereka ada yang melaksanakan kewajiban ini dan di antara mereka yang lain tidak melakukan kewajiban ini, maka bagi mereka yang melakukan kewajiban ini, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain yang tidak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak berdosa kalau ada orang lain yang melaksanakannya, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Sama seperti sholat jenazah, ada mayit yang akan disolati, sebagian mereka hadir menyolati, sebagian yang lain tidak hadir. Yang tidak hadir tidak apa-apa, tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah ada yang lain yang menyolati mayit tersebut. Ya, tapi walaupun tidak berdosa, maka mereka yang tidak menyolati mayit, mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang menyolati mayit, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya pahala orang yang menyolati orang yang meninggal dunia, pahalanya sebanyak atau sebesar Jabal Uhud. Ini sebesar Jabal Uhud, satu kirat katanya Rasul. Satu kirat itu seberapa banyak ya Rasulullah? Misal Jabal Uhud, satu kirat itu seperti gunung Uhud pahalanya, artinya besar. Apalagi kalau sudah menyolati jenazah, kemudian ikut mengantar sampai kuburan dan dikuburkan mayit tersebut. Maka dia bukan hanya mendapat satu kirat, tapi dua kirat. Berarti dua pahala, yang mana dua kirat, dua pahala, dua kirat daripada pahala, yang masing-masing satu kiratnya itu seperti atau sebanyak gunung Uhud yang besar yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, berarti artinya apa? Orang yang melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mereka orang-orang yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak mendapatkan dosa dari Allah, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama ada orang lain yang melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qad wasafallahu taala المؤمنين في غير موضع من كتابه بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan mukminina, orang-orang mukmin, fi ghairi maudin, dari di banyak tempat, min kitabihi, daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, untuk memerintahkan kebaikan dan melarang orang lain melakukan kemungkaran. Faqad haddahum fi ba'din mawadi' 'ala al-iman wa fi ba'daha 'ala iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka di sebagian tempat daripada Al-Qur'an untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang lain dianjurkan untuk mendirikan salat dan melaksanakan zakat. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladina kafaru min bani Israil, dilaknat orang-orang yang kafir daripada Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam, zalika bimau asaw bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa bin Maryam, dan hal itu disebabkan dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Apa yang dimaksud mereka melampaui batas? Mereka melampaui batas karena mereka tidak saling melarang yang lainnya untuk melakukan kemungkaran yang mereka lakukan, maka mereka sejelek merekalah sejelek-sejelek perbuatan yang mereka lakukan. Wa qala Allahu taala, dan dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan, hati-hati, jaga diri kamu daripada fitnah, jaga diri kamu daripada musibah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah, yang musibah azab Allah Subhanahu wa taala nantinya jika turun bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian aja, tapi kalau sudah azab Allah Subhanahu wa taala turun, maka akan menimpa kepada semuanya. Ya, mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bencana alam yang terjadi di sebagian tempat, sebagian wilayah daripada negeri Indonesia ini, Allah turunkan azab di sini, azab di sini, bencana di sini. Ini semuanya bisa jadi sebab kelalaian, bisa jadi sebab karena mereka tidak saling melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini sesuatu yang sudah diprediksi jauh-jauh oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, kaifa antum iza taha nisa'ukum wa fasaqa subbanukum wa fasaqa subbanukum, bagaimana nantinya kalian jika nantinya perempuan-perempuan di antara kalian itu melampaui batas, dan pemuda-pemuda nantinya di antara kalian ini melakukan kefasikan-kefasikan, kemungkaran-kemungkaran. Ya. Kemudian di antara sahabat berkata, ya Rasulullah, ala aka'inun zalikah ya Rasulullah, apakah hal tersebut akan terjadi ya Rasulullah? Akan terjadi hal tersebut mungkin di zaman Nabi itu sesuatu yang tidak mereka lihat, akan membuat mereka heran kalau itu terjadi di zaman Rasul. perempuan-perempuannya melampaui batas maksiat kepada Allah, berzina dengan bukan suami mereka. Ini suatu yang mungkin tidak terjadi di zaman Nabi dan mungkin mustahil di mata mereka ketika itu. Kainun zalika ya Rasulullah. Begitu juga pemuda-pemuda di zaman Nabi. Pemuda-pemuda di zaman Nabi, mereka ahli ibadah, mereka ahli jihad bersama Nabi SAW. Tapi kok dikatakan oleh Nabi, nanti kalian akan berada di suatu zaman, maka para wanitanya nanti akan melampaui batas, Para pemudanya nantinya akan melakukan kemungkaran dan kefasikan. Kainun zalika ya Rasulullah, sahabat mengatakan, akankah itu nantinya terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadi wa asyaddu minhu sayakun. Walladzi nafsi biyadi wa asyad minhu sayakun. Sampai bersumpah Rasulullah SAW, demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih parah daripada itu akan terjadi. Yang lebih parah nantinya di akhir zaman akan terjadi. Sahabat bertanya lagi, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah? Apa yang lebih parah daripada hal itu, keadaan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Jika nantinya umatku nantinya tidak memerintahkan mereka dengan kebaikan, tidak menyuruh mereka untuk kebaikan, dan sebaliknya mereka juga tidak mencegah, melarang orang lain melakukan kemungkaran. Maka inun zalika ya Rasulullah, sahabat tambah kaget lagi. Bukankah akankah itu terjadi nantinya ya Rasulullah? Akankah nantinya sekelompok umat Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, tidak melarang orang lain tapi membiarkan orang lain untuk melakukan kemungkaran? Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadi wa asyaddu minhu sayakun. Demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih parah daripada itu pun juga akan terjadi nantinya. Wa man ladzi asad minhu ya Rasulullah? Apa yang lebih parah lagi daripada keadaan seperti itu? Kaifa antum idza ra'au al-ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Nantinya kalian akan melihat sekelompok orang yang mereka nantinya melihat kemungkaran itu menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kemungkaran. Jadi yang baik jadi mungkar, yang mungkar jadi baik. Ya, di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Yang mungkar jadi baik, sesuatu yang baik. Yang sesuatu yang baik jadi mungkar. Ya, kita menutup aurat, kita pakai pakaian Islam. Itu kadang-kadang itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Ah, ini pakaian kuno, pakaian desa, pakaian kampungan itu, pakai yang keren, terutama para wanita, pakai yang membuka aurat disuruh. Nah, ini bagus, ini baru keren, ini baru seksi. Nah, ini sekarang kemungkaran diperintahkan, dianggap sesuatu yang baik. Tapi sebaiknya kebalikan, dianggap sesuatu yang jelek, disuruh ditinggalkan. Ya, disuruh, diperintahkan perempuan untuk membuka auratnya, dan itu dianggap sesuatu yang baik. Kadang-kadang di dalam kolam renang, ya, kita kalau mau mandi di kolam renang ada peraturan itu, nggak boleh kita mah pakai pakaian resmi menutup semua aurat kita, suruh pakai celana pendek. Perempuannya pun juga begitu, disuruh pakai pakaian renang. Ya, kalau pakai pakaian yang menutup nggak boleh masuk. Yang kebaikan dicegah, dilarang, yang kemungkaran pun juga seperti itu, dijadikan sesuatu yang baik di mata mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Ya, nantinya kalian akan melihat kemungkaran jadi baik, kebaikan jadi mungkar. Ini di akhir zaman. Kainu zalika ya Rasulullah. Apakah hal itu akan terjadi wahai Rasul? Bahkan Rasul mengatakan, wallazi asad minhu sayakun. Bahkan ada lagi keadaan yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Iza ra'au an ya'man ta'muru bil ma'ruf wa ta'muru bil munkar wa ta'nahuna 'anil ma'ruf. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nantinya di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang mereka akan memerintahkan kemungkaran dan mereka akan melarang kebaikan. yang baik dilarang, yang mungkar malah diperintahkan. Itu di akhir zaman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian sahabat tanya lagi, ya kainun zarika ya Rasulullah, akankah hal itu terjadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallazi nafsi biyadi la asaddu minhu sayakun, Allah subhanahu wa ta'ala sayakul bi halaftu la utihanna lahum fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala nantinya akan bersumpah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, aku akan turunkan kepada mereka, aku akan berikan kepada mereka fitnah. Fitnah. Yang mana fitnah nantinya, fitnah di akhir zaman akan datang menurunkan atau diturunkan azab kepada mereka semuanya. Dan kalau sudah turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya yang baik, bukan hanya yang jelek, tapi yang baik pun akan mendapatkan dan merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan bala'in. Kadang-kadang kalau turun azab bukan hanya yang jelek-jelek, yang mungkar-mungkar, yang melakukan kemungkaran aja, tapi yang melakukan kebaikan pun dapat azabnya. Kenapa? Karena itu tadi, karena kemungkaran, karena sebab yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yang mana di situ Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, La yu'azibullahu al-ama bi amalil khasah. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menurunkan azab kepada seluruh golongan, seluruh umat dengan amal atau dengan sebab apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Allah tidak akan memberikan azab atau menurunkan bencana kepada seluruh umat kecuali karena sebab sebagian yang mereka lakukan, karena sebab sebagian mereka yang melakukan kemaksiatan. Illa idza ra'au, ini kecuali, illa idza ra'au munkaran baina dahranaihim, kecuali jika mereka melihat kemungkaran di antara mereka, di antara masyarakat, wa hum qadiruna ala an yunkiru, dan mereka bisa, mampu untuk melarang mereka melakukan kemaksiatan. Wala yungkirunahu, tapi mereka tidak mencegahnya, tapi mereka tidak melarangnya, mereka diam aja. Padahal mereka melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat, tapi mereka diam. Apa keadaannya? Allah kata Rasulullah SAW, fa idza fa'alu dzalika azzaballahu al-khasah wal-amah. Kalau sudah itu terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya, akan menurunkan bencananya, dan itu akan dirasakan oleh orang yang melakukan kemungkaran dan juga oleh orang-orang yang baik-baik yang tidak melakukan kemungkaran, karena sebab khosoh, karena sebab orang-orang yang melakukan kemungkaran, tapi kemudian orang-orang yang baik yang tidak melarang mereka daripada kemungkaran. Makanya dikatakan oleh ulama, idza nazalal al-bala al-bala ya'um, dikatakan oleh ulama, jika turun bala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bala itu akan rata, akan rata mengena kepada orang yang baik dan akan turun juga kepada orang yang baik jika Allah subhanahu wa ta'ala menurun azabnya. Oleh karena itu pernah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Yusa bin Nun, wahai Yusa bin Nun, aku akan berikan azab kepada kaum kamu, kaum kamu yang jumlahnya 100 ribu, aku akan berikan azab semuanya rata. 40 ribu di antara mereka, mereka ya orang-orang baik, 60 di antara mereka itu orang-orang jelek, tapi semuanya aku akan turunkan azab kepada mereka. Yusa bin Nun bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa yang baik-baik juga kena bala, kena siksa, dapat bencana juga? Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka duduk bersama mereka, makan bersama mereka, tidak melarang mereka daripada kemungkaran, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan turunkan azab kepada mereka semuanya. Ini dikatakan dalam ayat ini. Jadi dikatakan sudah diwanti-wanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Kalau kita tidak ingin mendapatkan bencana di tempat kita, di sekitar kita, kalau kita melihat kemungkaran, cegah, larang. Di kampung kita ada minuman keras, larang mereka untuk melakukannya. Ada yang berpacaran, cegah mereka untuk melakukannya. Jangan kita tidak peduli. Kalau kita tidak peduli dengan kemungkaran, nanti akan turun bencana ke tempat kita. Dan kalau sudah turun, bukan hanya kepada mereka yang kena, tapi kita pun yang baik-baik pun juga akan kena nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sudah diingatkan oleh Allah dalam Quran ini. Kita baca ini Quran. Wattaqu fitnatan, katanya Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Hati-hati dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diturunkan bukan hanya kepada orang yang zalim aja, tapi kepada orang-orang yang baik aja. Bukan tapi kepada orang-orang yang baik juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam sabdanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adzaful iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dihilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan tangannya, dengan lidahnya. Kalau tidak bisa dengan lidahnya, dengan hatinya. Dan kalau tidak bisa dengan hatinya, dan dengan yang menghilangkan kemungkaran dengan hatinya, dzalika adzaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Ya, walaupun katanya ulama menghilangkan kemungkaran dengan tangan itu ya diserahkan atau dibebankan kepada ulil amri, kepada pemerintahan. Pemerintah ini tugasnya untuk mencegah kemungkaran dengan tangan mereka. Ya, dengan tangan mereka, dengan kekuatan mereka, dan harus mereka melakukannya. Kalau mereka tidak melakukannya, nanti diperbolehkan orang lain melakukan tugas mereka menghilangkan kemungkaran dengan tangan mereka. Karena ini tugas para ya pemerintahan. Tapi jika tidak dilakukan, maka jangan disalahkan kalau orang lain yang melakukan kemungkaran dengan tangannya. Ya, tapi tugas para ulama melakukan kemungkaran, menghilangkan kemungkaran dengan lisannya, dengan lidah mereka. Sampaikan kepada mereka, jangan melakukan hal ini, jangan melakukan hal itu. Sampaikan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tugas para ulama dan juga tugas para masing-masing. Bukan hanya ulama aja, masing-masing yang punya ilmu, yang ngerti tentang ilmu, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang di sekitarnya, khususnya kepada yang ada di keluarganya dan ada yang ada di sekitar rumahnya daripada tetangga-tetangganya. Ini tugas untuk semuanya. Nah, fa illam yastati fa biqalbi, mungkin ada di antara mereka yang melihat kemungkaran tidak bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, tidak bisa juga dengan lidahnya, minimal biqalbihi, dengan hatinya. Jadi kalau kita tidak bisa dengan dua hal tadi, minimal kita dengan hati. Artinya apa dengan hati? Ya, artinya kita benci dengan kemungkaran tersebut. Kita jauhi daripada kemungkaran tersebut. Jangan kita duduk bersama mereka. Kita menjauh dari mereka, dalam hati kita benci dengan apa yang mereka lakukan. Ini baru bisa selamat. Ini pun kalau kita tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran mereka dengan lidah kita atau dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak bisa, kita tidak punya kekuatan, ya minimal kita benci di dalam hati kita dan jauh, menjauh daripada mereka. Kalau kita mendekat dengan mereka, sama aja kita mengiyakan kemungkaran, sama aja kita ridha dengan kemungkaran. Ada di antara mereka yang minum khamr, yang minum minuman keras, yang mabuk-mabukan, ya, kalian duduk bersama mereka. Kemudian ketika ditanya kenapa, ana hanya duduk, ana tidak minum minuman keras. Duduknya kalian dengan mereka berarti kalian meridhoi, berarti kalian rela dengan kemaksiatan. Kalau kalian rela dengan kemaksiatan, ar-ridha bil maksiyah, maksiyah. Rela dengan kemaksiatan sama dengan kemaksiatan. Ar-ridha bil kufur, kufur. Ridha dengan kekufuran, kafir itu. Siapapun senang orang lain kafir, berarti kesenangan di hatinya orang lain menjadi kafir, membuat dia orang kafir. Itu sudah keluar dari agama Islam. Ada kemungkaran atau kemaksiatan yang ada di sekitar rumahnya dan dia suka dengan kemungkaran itu, senang, rela, tidak mengingkari, berarti dia menunjukkan termasuk orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Jadi minimal kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangan dan lidah kita, minimal dengan hati kita. Kita benci, kita tidak suka, dan kita menjauh dari mereka. Ini yang selamat nantinya. Dan itu pun adzaful iman. Itu pun dikatakan oleh Rasul adzaful iman. Kalau yang benci dengan hatinya kemungkaran, itu dikatakan adzaful iman. Apalagi yang tidak ada kebencian kepada kemungkaran. Ada kemungkaran dia tidak benci. Dia malah mungkin senang-senang aja ada kemungkaran yang terjadi. Ini berarti menunjukkan dalam hadis ini mafhumnya berarti menunjukkan tidak ada iman di hatinya itu. Kalau yang benci di dalam hatinya itu imannya dianggap iman yang lemah, apalagi yang tidak ada kebencian kepada kemaksiatan, tidak ada kebencian kepada kemungkaran, berarti tidak punya iman. Minimal kita membenci kemungkaran kalau kita tidak bisa dengan tangan dan lidah, minimal dengan hati. Wa dzalika adzaful iman wa qala shalawatullah wa salamuhu alaih. Begitu juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih, demi zat. Yang seringkali Nabi bersumpah dengan sumpah seperti ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan nama Allah. Dan tidak boleh seseorang bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh demi, misalnya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sumpah dengan ya dengan selain Allah, sumpah dengan malaikat Jibril sekalipun, itu tidak diperbolehkan. Sumpah hanya boleh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, demi zat yang menciptakan alam semesta ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya seperti ini. Walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf, demi Allah kalian akan memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, wala tanhawunna anil munkar, dan kalian akan mencegah dan melarang mereka daripada kemungkaran. Au la yusikannallah an yab'asa alaikum ikhaban minhu, atau kalau kalian tidak melakukan itu, kalian tidak memerintahkan mereka kebaikan, tidak melarang mereka daripada kemungkaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim kepada kalian ikhaban sebagai hukuman. Minhu, dari Allah. Summa tad'unahu fala yastajibu lakum, dan kemudian setelah itu kalian berdoa meminta kepada Allah, maka kalian tidak akan dikabulkan doa mereka kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka pertama kita akan siap-siap mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah tidak akan dengar doa kita, Allah tidak akan mengabulkan hajat-hajat kita yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar, dua-duanya. Walaupun yang lebih berat mungkin sekarang nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan orang lain kebaikan mungkin lebih mudah, tapi melarang mereka dari kemaksiatan, ada orang maksiat kita larang, tidak boleh. Ada orang yang melakukan kemungkaran, kita cegah, jangan. Ini tidak gampang. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma afdalul jihad, pertama Rasul diam, kemudian berjalan lagi, ditanya lagi, ya Rasulullah, ma afdalul jihad, jihad yang paling afdal itu jihad yang seperti apa. Rasul diam sampai ketiga kali. Rasul ditanya lagi, ma afdalul jihad, ya Rasulullah, apa jihad yang paling afdal? Baru kemudian Rasul mengatakan, kalimatu haqqin inda sultanin jair, jihad yang paling mulia adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar yang disampaikan kepada penguasa, tapi penguasa itu penguasa yang zalim. Nah ini kan berat. Katakan yang benar, katakan yang hak kepada penguasa. Penguasa dia punya kekuatan, tapi kalau dia salah kita salahkan di hadapan mereka. Nah ini tidak semua orang mampu seperti ini melakukan, melaksanakan kemungkaran atau melarang mereka melakukan kemungkaran, khususnya di saat mereka orang-orang yang melakukan kemungkaran itu orang yang kuat, dan kita cegah mereka, kita larang mereka, itu tidak semua orang bisa. Kalau hanya menyampaikan atau memerintahkan mereka kebaikan, semua orang bisa, tapi melarang mereka daripada kemungkaran itu suatu yang tidak semua orang bisa. Oleh karena itu semoga masih ada di antara kita yang bisa melakukan amar ma'ruf sekaligus bisa mencegah orang lain melakukan kemungkaran, sehingga tidak turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di sini. Kalau kamu tidak melakukannya, hati-hati, Allah akan turunkan kepada kalian hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kalian akan berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Waqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Hadis ma'ruf, yaitu bukan termasuk golongan daripada kami, bukan golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bukan golongan beliau? Man lam yarham saghirana, yang tidak mempunyai kasih sayang kepada yang lebih kecil. wa yuwaqqir kabirana, dan tidak memuliakan dan menghormati yang lebih besar. Yang lebih besar hendaknya menyayangi yang lebih kecil, yang lebih kecil menghormati yang lebih besar. Ini perintah Nabi SAW. Nah, kemudian wa ya'mur bil ma'ruf, dan juga memerintahkan dengan kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan melarang mereka daripada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak melakukan ini, berarti mereka bukan golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan golongan. Jadi oleh karena itu ya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kemungkaran yang ada itu bisa menjadi sebab bala, sebab bencana, sebab yang bisa mendapatkan semua orang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang mungkin kita akan baca nantinya, wa lam annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fardhu kifayah, dan ketahuilah bahwasanya melakukan atau memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran itu hukumnya fardhu kifayah. Idza qama bihi al ba'du, jika dilakukan oleh sebagian, sagatal haraj 'anil bagi, akan gugur dosa daripada sebagian yang lain. Wahtasso as-sawabu bil qa'imin, tapi dikhususkan orang-orang yang melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yakun bihi ahadun, dan jika tidak seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ammal haraj, maka semuanya akan berdosa. Kafatil alamina bihi wal qadirina ala izalatihi, semua orang yang mengetahui, alimina bihi, mengetahui kemungkaran tersebut, wal qadirina, dan mampu ala izalatihi, untuk menghilangkannya. Ini amar ma'ruf nahi munkar yang dikatakan bahwasanya hukumnya fardu kifayah, sama seperti sholat jenazah, ya, sama juga seperti jihad, mengirim pasukan untuk membentengi negeri Islam, begitu juga sama dengan menjawab salam kalau orangnya banyak, ada orang yang mengucapkan salam, kemudian yang diucapkan salam kepadanya itu lebih daripada satu, assalamualaikum, yang diucapkan salam kepadanya lebih dari satu, maka menjawab salam di saat itu hukumnya fardu kifayah. Salah satu di antara mereka menjawab salamnya, berarti yang lain menjadi gugur dosanya. Tapi kalau semuanya tidak menjawab salam, berarti semuanya akan berdosa dan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan bahwasanya al-hajj wal umrah, ihya'ul ka'bah bil hajj wal umrah, haji dan umrah itu bukan hanya sunnah. Kalau yang pertama jelas wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu melaksanakan haji pertama kali itu wajib. Melaksanakan umrah pertama kali pun juga wajib, bukan hanya haji. Umrah itu juga wajib ya. Kadang-kadang seseorang menyangka bahwasanya yang wajib itu haji, umrah tidak wajib. Umrah tidak wajib menurut mazhab Imam Malik Abu Hanifah. Tapi menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, haji wajib, umrah wajib, dua-duanya wajib. Nah, cuma itu yang pertama kali. Wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Tapi yang kedua kali, ketiga kali gimana hukumnya? Yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya itu bukan sunnah juga, tapi itu adalah fardu kifayah bagi laki-laki. Tapi bagi laki itu fardu kifayah. Jadi kalau ada seseorang umrah lagi padahal sudah berulang kali umrah, itu bukan sunnah itu. Itu fardu kifayah. Kenapa? Karena menghidupkan Ka'bah dengan amalan umrah setiap saatnya itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada setiap saat ada yang umrah, ada yang tawaf. Itu harus ada. Kalau sepi, oh lagi sepi, enggak ada satupun yang umrah, semuanya dosa yang mampu. Semua yang mampu umrah itu akan berdosa kalau ternyata tidak ada yang umrah sama sekali. Jadi apa siapapun yang berangkat umrah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena kewajiban umrah itu bagi yang mampu ya, itu adalah kewajiban fardu kifayah setelah umrah pertama. Kalau umrah pertama itu fardu ain. Ya begitu juga haji. Ya, kalau tidak ada yang haji sama sekali, semua yang mampu haji dosa. Walaupun sudah pernah haji. Ya, kalau tidak pernah haji ya jelas dosanya. Ya, kalau tidak pernah haji padahal mampu untuk haji, dosa. Apalagi jangankan itu, yang sudah pernah haji tapi dia mampu haji lagi, itu juga fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada yang melaksanakan haji di tahun tersebut, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan haji di tahun tersebut, maka dia ikut berdosa. Karena haji kedua, ketiga, dan seterusnya, itu bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Bagi yang mampu, laki-laki yang mampu ya, yang sehat walafiat, dan punya harta, punya kesehatan. Kalau tidak mampu, ya sudah. Kita katakan, nah ini mampu. Apalagi kadang-kadang sekarang banyak yang teledor itu. Bisa mendaftar untuk daftar haji, dan dia punya uang untuk mendaftar haji, tapi dia tidak melaksanakan pendaftaran haji. Ini hati-hati. Ya, apalagi sekarang kan sudah antrinya lama. Mau daftar sekarang hajinya mungkin 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Jadi artinya apa? Jangan diremehkan hal ini. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Ada orang yang mampu untuk haji, punya biaya dan kesehatan juga ada, tapi dia tidak haji, mati, maka jangan salahkan kalau dia nantinya mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan disepelekan. Ini sesuatu rukun Islam. Soalnya haji adalah rukun Islam, sama dengan sholat, puasa, Ramadan. Jadi yang mampu untuk mendaftar harus daftar. Jangankan yang mampu dengan memiliki uang lebih, dikatakan oleh ulama, dikatakan oleh fuqaha, ahli fikih, barang siapa yang punya toko misalnya, punya usaha, yang usahanya andai kata dijual, dia mampu bisa haji, itu wajib untuk menjual tokonya, wajib menjual usahanya. Apalagi yang lebih daripada itu, yang punya lebih daripada itu, kemudian dia tidak daftar haji, ini na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, diingatkan kepada yang belum haji untuk segera mendaftar, segera melaksanakan haji, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita tidak tahu kapan meninggalnya. Apalagi yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, apalagi sudah 60 tahun ke atas, tapi mampu ya. Kalau tidak mampu ya sudah, kalau tidak mampu setiap Jumat itu sudah haji. Jumat itu hajinya fukara, Jumatan itu hajinya orang-orang yang tidak mampu haji daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mampu haji tidak cukup Jumatan, yang mampu haji harus betul-betul berangkat untuk melaksanakan haji. Jadi termasuk, kita katakan termasuk yang fardu kifayah adalah haji. Umrah itu fardu kifayah. Bahkan juga yang menjadi dokter itu fardu kifayah. Belajar kedokteran, ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Itu bukan anjuran atau sesuatu yang bagus, tapi itu kewajiban fardu kifayah. Kalau semuanya tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, nanti siapa yang jadi dokter? Ya, kalau orang sakit mau pergi kemana? Kan muskilah. Ya, begitu juga bahkan yang bertani pun, yang bertani menanam padi untuk diharapkan nantinya berasnya yang akan dimakan oleh masyarakat banyak, masyarakat umum, itu juga fardu kifayah. Ya, jika dia diniatkan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala bagi petani-petani itu. Niatkan untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semuanya tidak ada yang menani, kalau semuanya tidak ada yang menanam padi, ya, nanti kita makan dari mana? Ini maslahat berkaitan dengan umum. Maka semua maslahat yang berkaitan dengan masyarakat banyak itu hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada yang melaksanakan. Harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi petani, harus ada yang juga yang menjadi mufti, yang bisa memberikan fatwa kepada orang-orang, sehingga orang-orang akan tahu, atau akan ada ulama, kalau membutuh fatwa akan ada ulama yang bisa memberikan fatwa. Harus ada qadhi, ada hakim. Kalau ada perselisihan, ya, kalau ada permusuhan, kembali kepada hakim. Harus ada hakim yang memutuskan di antara dua orang yang berselisih. Kalau tidak ada hakim, mau kemana? Akhirnya maslahat umum itu akan terganggu kalau tidak ada hakim. Oleh karena itu, sesuatu yang seperti ini itu hukumnya fardu kifayah. Dan dikatakan oleh ulama bahwasanya fardu kifayah ini tidak cukup kalau dilakukan oleh yang belum baligh. Tidak cukup kecuali dilakukan oleh orang yang belum baligh. Illa kecuali ini. Ihya, kecuali sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang sholat berjamaah di masjid, berarti yang tidak sholat berjamaah tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang sholat berjamaah di masjid, semua kampung, semua manusia yang ada di kampung tersebut yang tidak ada sholat berjamaah, semuanya dosa itu. Bukan sunnah sholat berjamaah. Sunnah itu bagi wanita, tapi bagi laki-laki balai agil itu hukumnya wajib dan tidak bisa digugurkan kewajiban sholat berjamaah oleh anak kecil. Ada yang sholat berjamaah di musola, di masjid, tapi yang sholat anak kecil, semuanya anak kecil, itu tidak gugur kewajiban. Harus yang dewasa. Begitu juga raddus salam, menjawab salam tadi. Assalamualaikum. Banyak orang yang diucapkan salam. Kemudian yang jawab satu, waalaikumsalam, tapi anak kecil, belum balik. Tidak dianggap menggugurkan kewajiban. Artinya mereka yang lain dosa kalau tidak ada yang jawab di antara mereka yang sudah balik. Harus ada yang balik. Begitu juga haji dan umrah. Harus anak yang balik. Kalau belum balik yang haji, berarti belum dianggap. Nah, selain haji, selain umrah, selain sholat jamaah, selain menjawab salam, maka kewajiban fardu kifayah gugur jika dilakukan oleh anak walaupun belum balik sekalipun. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar, ada kemungkaran yang terjadi, kemudian tidak ada yang melarang kemungkaran tersebut kecuali anak kecil. Anak kecil itu mungkin pemberani ya, jiwanya mungkin sudah berani ya, dia melarang orang yang melakukan kemungkaran, maka kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi gugur karena sebab apa yang dilakukan oleh anak kecil, walaupun anak kecil. Begitu juga yang lain, sholat jenazah. Kalau ada sholat jenazah, tidak ada yang menyolati kecuali anak kecil, gugur kewajibannya dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bisa melaksanakan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan dari segala fitnah, dan ke keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, dan semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ala hadinnya kunya salih jami'a syamilah ya khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah.